atas seorang alim yang mengajarkan ilmu agama, ataupun seorang muta'alim, seorang yang belajar ilmu agama. Ini diantara orang-orang yang dikecualikan dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dunia. Itu seorang yang berzikir kepada Allah, seorang yang mengerjakan amal ketaatan. Demikian pula seorang alim atau seorang yang muta'alim, seorang yang belajar ilmu agama. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasannya hidupnya hati seorang diantaranya dengan menghadiri majelis ilmu. Beliau mengatakan, utlub qalbaka fi salasati mawatin, carilah kehidupan hatimu pada tiga tempat. Kalau seorang ingin hatinya hidup, maka hendaknya dia mendatangi beberapa tempat ini. Inda sima'il Qur'ani, tatkala seorang itu mendengarkan Al-Qur'an. Bahkan sebagai sifatnya ahlul iman disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan mereka orang-orang mukmin tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, akan semakin bertambah keimanannya. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa fi majalisi dzikri. Kemudian yang kedua, yaitu pada majelis zikir, majelis ilmu. Di mana orang yang hadiri majelis ilmu, mereka mengingat Allah. Wa fi awqatil khulwati. Kemudian yang ketiga, di waktu kamu sendirian. Tatkala engkau bersendirian, engkau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan hadir yang namanya hati, akan hidup hati seseorang. Dan juga dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fala yajuzu lil insan ayatasahala fi huduril majalis, fi huduri majalisil ilmi wa sa'i ilaiha. Tidak sepantasnya bagi seseorang dia meremehkan untuk hadir di majelis ilmu. Kadang seorang hanya mencukupkan hadir di majelis-majelis yang mungkin hanya sebulan sekali atau dua bulan sekali, bahkan hanya setahun sekali. Maka orang yang seperti ini orang yang merugi. Ya. Dikatakan oleh beliau hafizahullah, janganlah seorang insan meremehkan hadir di majelis ilmu. Li'annahu qad yastafidu fa'idatan takunu sababan lidukhulil jannati. Karena terkadang dengan dia hadiri majelis ilmu, dia mengambil faedah, mengambil pelajaran yang itu bisa sebagai sebab masuk ke dalam surga. Ya. Orang mendengarkan majelis ilmu, ya, duduk di majelis ilmu, kemudian dia mengambil faedah, ya. Kemudian dia pulang, diamalkan, membekas dalam hatinya, ya. Bisa sebagai sebab untuk masuk ke dalam surga. Qad yasma'u kalimatan wahidatan takunu sababan lidukhulil jannati wa najatihi minan nari. Kemudian beliau mengatakan, dan terkadang seorang dia mendengar sebuah kalimat, sebuah kata, ya, yang disampaikan di majelis ilmu, sababan lidukhulil jannati, juga sebagai sebab masuk ke dalam surga. Wa najatihi minan nar, dan dia diselamatkan dari neraka. Ya. Hanya dengan sebab terkadang mendengar satu hadis, mendengar satu ayat, mendengar ucapan para ulama, penjelasan-penjelasan dalam agama, terkadang seorang itu akan tersadarkan. Ya. Bahkan sekian banyak orang, bahkan kebanyakan orang yang hadir di majelis ilmu, dia akan tergugah hatinya, tersentuh hatinya. Maka Allah juga memerintahkan fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Berilah nasihat, berilah peringatan. Dikarenakan nasihat itu akan bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, akan menjadi ingat orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia akan ingat tentang hari akhirat, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuhal asqa, dan akan menjauhi nasihat, menjauhi yang namanya ilmu, orang-orang yang dia itu celaka. Ya. Maka sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la khaira liman la yuhibbul ilma. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak cinta kepada ilmu. Ya. Bagaimana dia menjadi orang baik kalau dia tidak mencintai ilmu agama? Bagaimana akan baik agamanya sementara dia tidak mengilmui terkait dengan agamanya? Maka upaya kita sebagai kaum muslimin, muslimat, mempelajari ilmu agama, bersabar untuk mengambil ilmu agama sedikit demi sedikit untuk diamalkan, karena itu inti dari kehidupan kita di dunia ini, itu menghambakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, mengakhiri dari nasihatnya, wal i'radu an huduri majalisil ilmi fihi khuturatun azimatun. Dan seorang yang berpaling dari majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, seorang yang berpaling dari menghadiri majelis ilmu, fihi khuturatun azimah, maka dia dalam bahaya yang sangat besar. Ya, biasa ngaji ya setiap sepekan sekali kajian ummahat, ternyata sudah 2 pekan, 3 pekan, bahkan berapa bulan enggak pernah kelihatan. Ya, ternyata sudah enggak semangat ngaji lagi. Yang biasa berteman dengan ummahat-ummahat yang solehah, yang saling mengingatkan untuk bersabar di atas agamanya, ternyata sudah berpaling, ya. Kemudian berganti teman-teman yang baru, ya. Ini dalam bahaya. Orang yang menjauhi majelis ilmu, mereka dalam bahaya. Ma ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini, insyaallah kita akan mengkaji, melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Al-Jami li ibadatillahi wahdah. Kitab yang membahas terkait dengan inti ibadah kepada Allah. Inti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sana oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, ketika menyebutkan tentang jenis-jenis ibadah. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wadzabhul qurbani. Di antara jenis ibadah adalah menyembelih. Di antara jenis ibadah adalah menyembelih. Di antara dalilnya disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Disebutkan di sana, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan juga sesembelihanku. Disebutkan para ulama, an-nusuk maknanya adalah adzabah, sesembelihan. Wa mahyaya, dan juga hidupku. Wa mamati, dan juga matiku. Lillahi rabbil alamin. Maka semuanya hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya menyembelih itu termasuk ibadah. Demikian pula dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah menyebutkan fasholli lirabbika wanhar. Dan tunaikanlah sholat, kemudian bernahrlah atau menyembelihlah. Ya, ini juga dalil yang tegas, ya, terkait dengan yang namanya menyembelih termasuk ibadah. Di ayat yang pertama juga Allah menggandengkan antara ibadah sholat digandengkan dengan apa? Ibadah menyembelih. Di ayat yang disebutkan di sini surat Al-Kautsar ayat yang kedua juga sama, menggandengkan antara ya ibadah menyembelih dengan ibadah sholat. Artinya yang namanya ibadah menyembelih itu termasuk dari ibadah yang besar, dikarenakan digandengkan dengan ibadah sholat. Maka di sana ada pembahasan di kalangan para ulama tentang macam-macam sesembelihan. Macam-macam sesembelihan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya sesembelihan itu ada tiga macam. Sesembelihan itu ada tiga macam. Macam yang pertama dari macam-macam sesembelihan yaitu ayyaqa'a ibadatan, sesembelihan yang bernilai ibadah. Bi ayyak sudabihi ta'zimal madbuhi lahu wa tadhallul lahu wa taqarrubu ilaihi. Ya, yaitu bentuknya seorang meniatkan dengan sesembelihannya mengagungkan orang yang disembelihkan, diperuntukkan padanya sesembelihan. Wa tadzallul lahu, dan juga ada unsur tadzallul, merendahkan diri. Wa taqarrub ilaihi, dan juga ada unsur mendekatkan diri. Ini nanti sebagai kaidah para jamaah, sebagai kaidah terkait dengan menilai sesembelihan itu adalah bernilai ibadah atau bukan. Ya, karena sering bertanya bagaimana hukumnya orang menyembelih untuk ini untuk itu, apakah boleh apa tidak? Ya, makanya harus dipahami mana yang nilainya ibadah, mana yang kebiasaan, mana yang itu perkara yang haram. Ya. Perhatikan yang pertama, ya, yaitu sesembelihan yang bernilai ibadah. Kapan itu? Seorang meniatkan dalam sesembelihannya dalam rangka mengagungkan. Ya, mengagungkan siapa? Mengagungkan bagi yang dipersembahkan sembelihan padanya. Ya. Yang kedua ada unsur merendahkan diri, tazallul. Kemudian yang ketiga ada unsur taqarrub, ada unsur mendekatkan diri. Ya. Maka dikatakan fahadza la yakunu illa lillahi ta'ala ala wajhi alladhi syara'ahu Allah. Maka ini tidaklah boleh kecuali hanya untuk Allah. Kalau ada unsur seperti ini, Apa dari unsurnya, Bapak-bapak? Unsur pengagungan. Yang kedua unsur apa? Merendahkan diri. Unsur ketiga apa? Mendekatkan diri. Ini enggak boleh kecuali hanya untuk Allah. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru. Maka mempersembahkan kepada selain Allah ini perbuatan syirik akbar, ya. Mukhrijun minal millah, yang bisa mengeluarkan seorang dari apa? Dari agama Islam, ya. Apa dalilnya dalam ayat tadi yang kita bacakan, ya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, ila akhirul ayat. Jadi kalau ada unsur tiga ini, ya, maka bagaimana? Itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Kalau untuk selain Allah maka tidak boleh. Ya, nanti kita bawakan insya Allah dalil-dalil yang lainnya. Ya. Ini jenis yang pertama. Apa sih contohnya? Contohnya semisal seorang menyembelih untuk kurban, ya, adohi, atau untuk apa? Hewan hadyu, ya, ataupun akikoh, ya, ataupun yang lainnya yang ada unsur pengagungan, ya, maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jenis yang kedua, ayyaqa'a ikraman lidhaifin aw walimatin liursin aw nahwi dzalika. Jenis yang kedua dari jenis sesembelihan adalah sesembelihan dalam rangka memuliakan tamu. Kita ada tamu, ya, datang jauh, kemudian kita sembelihkan, sembelihkan apa, Pak? Ayam gitu, ya. Kambing ya berat itu, ya. Ayam sajalah, ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu, ya, menyembelihkan untuk tamunya di Ijlin Samin dengan anak sapi yang gemuk. Namun ternyata ketika disembelihkan tamunya enggak mau makan, ya. Ternyata tamunya malaikat yang enggak mau makan, ya. Itu pemuliaan. Maka yang seperti ini, ya, atau untuk acara walimatul urs, ya. Walimatul urs tadi untuk memuliakan tamu, ya. Atau yang semisalnya fahadza ma'murun bihi. Ini perkara yang sifatnya apa? Diperintahkan. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mustahab. Bisa wajib, bisa apa? Sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya secara umum disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Di antaranya apa? Ya, disembelihkan, ya, untuk apa namanya, menjamu mereka, ya. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabatnya yang ingin apa? Ingin ataupun telah menikah, ya. Ketika itu sahabat Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul alaihi salatu wasalam, sungguhnya saya sudah menikah. Maka Rasul mengatakan apa? Aulim walau bisyatin, kamu adakan walimah sekalipun hanya menyembelih satu ekor kambing, ya. Ini, ya, menyembelih namun hukumnya apa? Hukumnya mubah. Hukumnya mubah ataupun hukumnya mustahab, ya, disunahkan saja, ya. Hukumnya disunahkan, terkadang juga menjadi wajib. Nah, kemudian jenis yang ketiga, ya, jenis yang ketiga, ayyaqa'a ala wajhi tamattu bil akli. Yang ketiga yaitu menyembelih dalam rangka untuk dinikmati. Pernah panjenengan, Pak? Ya, punya ayam banyak gitu, ya, melihara ayam daripada harus beli, ya, mending nyembelih ayam, ya, punya sendiri, ya. Maka bagaimana? Atau li'itijari bihi, atau menyembelih untuk dijual, ya, memang dia jualan ayam goreng, menyembelih sendiri, ya. Wanah widalik dan yang semisalnya, fahadha min kismil mubah. Ini hukum asalnya termasuk perkara yang mubah, ya. Kalau yang di atas, saya ulangi, itu hukumnya apa? Mustahab, ya, perkara yang diperintahkan, terkadang wajib, terkadang mustahab. Kalau yang pertama, yang bernilai apa? Ibadah, ya. Yang ketiga ini, yang hanya untuk dimakan atau dijual, ya, maka ini hukumnya mubah. Fal aslu fihi al ibahatu, maka hukum asal padanya adalah mubah. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhalalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah ya, mereka melihat kami telah menciptakan bagi mereka apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka sendiri. Berupa apa? Berupa an'aman, hewan-hewan apa? Ternak. Fahum laha malikun, mereka yang memilikinya, ya. Fazallalnahum, kemudian kami rendahkan, ya, dari hewan ternak tadi, kami tundukkan hewan ternak tadi bagi mereka. Sebagian ada yang menjadi kendaraan-kendaraan mereka, sebagian ada yang dimakan, ya. Ada yang untuk dimakan. Waqad yakunu matluban aw manhiyan anhu hasba ma yakunu wasilatan lahu. Terkadang menjadi sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan, terkadang tidak boleh. Sesuai dengan wasilahnya untuk apa? Dia makan itu untuk apa? Ya, menyembelih untuk dimakan untuk apa? Nah, ini tiga gambaran yang namanya ibadah, menyembelih. Ada yang bernilai ibadah, ada yang itu diperintahkan, ada yang sifatnya mubah, ya. Maka yang dibahas dalam pembahasan ini itu sesembelihan yang itu bernilai ibadah. Ketika apa tadi? Ada tiga unsur. Apa yang pertama? Ada unsur pengagungan kepada yang dipersembahkan sembelihan tadi. Yang kedua apa? Ada unsur merendahkan diri. Kemudian yang ketiga, ada unsur mendekatkan diri kepada yang dipersembahkan sembelihan tadi. Baik. Kemudian disebutkan pula oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah terkait dengan pembahasan az-zabah sembelihan. Beliau menyebutkan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid. Di sana ada beberapa jenis-jenis sesembelihan yang itu tidak boleh, ya. Wa yadkhulu fi dzabhi li ghairillah asnafun. Beliau mengatakan bahwasannya masuk dalam kriteria sesembelihan untuk selain Allah beberapa macam sembelihan. Yang pertama, madzubiha li ghairillahi ala wajhi taqarrubi. Sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, ya, ala wajhi taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri. Ya. Walau kila alihi bismillah, sekalipun di sisi yang satu sekedar lalat yang enggak ada harganya. Kalau saya persembahkan ya sudah selesai. Enggak perlu saya juga. Tapi beda halnya dengan apa? Dengan orang yang kedua, ya, yang dia punya iman, punya ilmu. Dia tidaklah mau mempersembahkan sesuatu pun, ya, untuk selain Allah. Bukan masalah lalatnya. Tapi masalah apa? Masalah itu adalah pelanggaran syariat. Demikian pula sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin. Ketika dia menghadapi sebuah perkara yang itu merupakan syariat Allah, maka dia harus menimbangnya. Dia harus memegang prinsip agamanya. Jangan punya prinsip kan sekedar seperti itu, ya. Tidak. Tapi seorang harus apa? Memegang prinsip agamanya, ya. Kan perkaranya cuma kayak gini saja, ya. Hanya untuk kenang-kenangan saja. Semisal foto, kan cuma sebagai dokumentasi saja, ya, bermudah-mudahan. Bukan masalah itu. Tapi itu adalah pelanggaran syariat. Kalau sudah melanggar satu syariat, itu biasanya akan terjatuh pada pelanggaran yang lainnya. Ya, demikian pula kita sebagai orang tua, ya, mendidik putra-putri kita. Jangan kita membiasakan kepada mereka, ya, melanggar sesuatu, ya, yang itu dianggap remeh. Ya, anak kita semisal pengen main game di HP orang tuanya. Sama orang tua mungkin diremehkan, ya enggak apa-apalah sekali-kali main game. Sementara itu ada musiknya, ada gambar makhluk bernyawanya. Bermudah-mudahan, ya. Dia tidak tahu akibat jeleknya setelah itu. Ya. Maka hendaknya orang tua juga memberikan contoh yang baik, ya. Jangan mengajak, ya, putra-putrinya pada perkara-perkara yang itu mengandung murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai contoh di sini, orang yang dia itu hanya apa? Mempersembahkan sesuatu yang remeh, tapi akibatnya besar. Akibatnya adalah surga dan neraka, ya. Ini terkait dengan pembahasan adzabah, ya. Itu menyembelih. Bahwasannya adzabah, menyembelih, ini merupakan ibadah. Maka tidaklah boleh seorang itu mempersembahkan sesembelihannya untuk selain Allah, ya. Bisa tadi, bisa berupa seorang itu menyembelih untuk selain Allah, atau menyembelih namun tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan kepada selain Allah, ya. Atau dalam rangka mengagungkan, ya, seseorang, ya, ini perkara-perkara yang dilarang, ya. Dikarenakan Allah memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh Syaikh rahimahullah, di antara bentuk ibadah yang lainnya adalah an-nadhru, yaitu nazar. Ibadah yang lainnya adalah ibadah nazar. Adapun pengertian nazar, ataupun di antara dalilnya bahwasanya nazar ini termasuk ibadah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang mereka orang-orang yang beriman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka orang-orang yang beriman, mereka menunaikan nazar mereka, ya. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man nadzara ayuti Allah falyutihu. Barang siapa yang bernazar dalam ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia tunaikan nazarnya. Pengertian nazar secara syar'i, ya, iltizamu mukallafin fi'la ta'atin lam tajib alaihi bi asli syar'i. Pengertian nazar secara syariat, ya, adalah iltizamu mukallafin fi'la ta'ah lam tajib alaihi bi asli syar'i. Yaitu seorang mewajibkan pada dirinya untuk mengerjakan ketaatan sesuatu yang tidak diwajibkan secara syariat. Ya. Jadi saya ulangi, nazar itu adalah seorang mengharuskan pada dirinya, ya, ketaatan, perkara ketaatan yang tidak diwajibkan secara syariat. Tuh, bagaimana kok bisa seperti itu? Ya. Ini secara hukum asalnya dilarang, ya. Seorang itu mewajibkan dirinya mengerjakan sesuatu, ya, yang tidak ada perintah dalam syariat, dilarang hukum asalnya. Ya, hukum asalnya dilarang. Namun ketika itu adalah ya perkara nazar, maka menjadi sesuatu yang harus apa? Ditunaikan. Ya. Di sini juga diambil kesimpulan bahwasanya kalau seorang itu bernazar yang itu merupakan perintah dalam syariat, maka tidak dibenarkan, bukan nazar. Semisal kalau saya nanti ya dapat jodoh, saya akan sholat 5 waktu semisal. Gimana ini nazarnya? Itu bukan nazar. Karena itu sebuah kewajiban, ya. Kewajiban dalam apa? Syariat, ya. Itu bukan yang namanya nazar. Kalau nazar itu dia mengharuskan sesuatu yang itu asalnya bukan perkara yang wajib, kemudian dia apa? Wajibkan. Ya. Baik. Ini terkait dengan nazar, ya. Seorang mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan secara apa? Secara syar'i. Dalilnya tadi diantaranya dalam surat disebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang ketujuh, ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan perincian pembahasan nazar, ya, di pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Ya, intinya hendaknya seorang ya pelajari ilmu agama sedikit demi sedikit, ya, kemudian untuk diamalkan, semakin menambah keimanannya kepada Allah, menambah ketakwaannya, menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah ilmu itu sekedar sebagai wawasan semata, ya, namun ilmu yang dikatakan sebagai al-ilmu nafi' itu ilmu yang membuahkan amal soleh, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.